sayang pipi, jangan tinggalin mimi. Pipi, pipi, pipi, mimi kangen pipi, mimi takut sendiri. Mimi khawatir pipi, menunggu pipi pulang, takut kenapa-napa. Pipi di luar sana, janganlah telat makan, takut pipiku rusak. Mimi sungguh sayang pipi, cuma pipi. Mimi tak mau yang lain. Mimi sungguh cinta pipi, cuma pipi. Pipi jangan main-main. Mimi sungguh sayang pipi, cuma pipi. Mimi tak mau yang lain. Mimi sungguh cinta pipi, cuma pipi. Pipi jangan main-main. Mimi takut sendiri. Mimi khawatir pipi, menunggu pipi pulang, takut kenapa-napa. Pipi di luar sana, janganlah telat makan, takut pipiku rusak. Mimi sungguh sayang pipi.